Tiwas wis tenanan cepul pelampiasan, tiwas wis tresno aku mong banggep opo tuang iki ati kok melambut caca-cacai iseh ora nyongko koe beli karo sing wingi sing jaremu. Kira aku tadi tujuan sebelum mempelampiasan. Isi kerang sok kelingan pas pertama dewi kenalan, kowe curhat warna-warna, saiki mengkari cerita. Kurang pak kopi sia-sia ke aku tetep rokowe, kurang sayang pie, kurang kemati ke pie, kowe teko gowo tresno, kowe lungo aku sing loro. Tiwas wis tenanan cepul pelem sia-sia ke aku tetep rokoe.